نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إخواني في الدين أعزكم الله. Di ayat yang ke-8 dan setelahnya dari surah Al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sekaligus memerintahkan kita semuanya. Wadhkurisma rabbika, hendaknya senantiasa engkau berdikir, menyebut, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikr, mengingat, dengan cara bertasbih, bertahmid, bertahlil, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Barakallahu fikum. Pagi, siang, petang, malam, dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, pokoknya banyak dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan orang, barakallahu fikum, terlalaikan dari banyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dia. Barakallahu fikum. Dengan zikir terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut tercatat sebagai adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan laki-laki atau dari kalangan perempuan. Banyak berzikir, banyak bersalawat, dan salawat juga termasuk zikir. Barakallahu fikum. Karena kita meminta, berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan doa-doa, subhanallah, masuk masjid, keluar masjid, melihat buah, melihat bulan, subhanallah, pokoknya tidak ada, barakallahu fikum, satu kegiatan pun kecuali kita semestinya berzikir kepada Allah. Karena dimanapun kita, bagaimanapun kita, tidak akan terlepas dari posisi berdiri, imma duduk wa imma berbaring. Di atas kendaraan Anda duduk, silakan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bengong. Barakallahu fikum. Mengendarai kendaraan bersampai berjam-jam mungkin, puluhan menit mungkin. Antum dari tempat-tempat antum sampai ke sini naik motor misalnya. Berapa banyak zikir yang Anda bisa ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'. Boleh jadi 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'. La ilaha illallah wahdahu. Keutamaannya luar biasa. Belum lagi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi Anda 20 menit mungkin naik motor. Baik, setengah jam mungkin. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali keutamaan yang kita akan raih, kita akan peroleh. Ada ketenangan jiwa. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Subhanallah. Rabbul masyriqi wal maghribi, wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. At-tabattul ya'ni al-inqita' 'ani dunya ila al-akhirah, memutuskan diri dari kehidupan dunia menuju akhirat. Tabattul, kalau orangnya biasa al-batul, orang yang memutuskan diri dengan kehidupan duniawiyah. Barakallahu fikum. Ketika melakukan ibadah, fokus. Ketika Anda sholat, khalas, Anda fokus dengan sholat Anda. Untuk Anda bisa mencapai derajat khusyuk dan termasuk orang-orang al-khashi'in, baik, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Barakallahu fikum. Untuk mencapai derajat ini harus ada pemutusan hubungan dengan semua urusan dunia kita. Barakallahu fikum. Pemutusan hubungan dengan semua urusan dunia kita, utang piutang, masalah keluarga di rumah, masalah dagangan di toko, di pasar, masalah bisnis, masalah macam-macam. Barakallahu fikum. untuk sementara diputuskan supaya kita bisa fokus dengan munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salat kita ini bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang semestinya tidak ada perkara-perkara yang memalingkan kita dari kekhusyuan kita. Wa tabattal ilaihi tabtila. Barakallahu fikum. Kosongkan kalbu dari segala sesuatu yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Subhanallah. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa hu. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang merupakan Rabbul masyriqi wal maghribi, pemelihara semesta alam ini, pengatur semesta alam ini. Baik. Rabbul masyriqi wal maghribi, pemelihara antara timur dan barat. Baik. Ayat yang lain, Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribaini, dengan tasniyah. Di ayat yang lain Allah menyebutkannya dengan jamak Rabbul masyariqi wal magharib. Barakallahu fikum. Karena tempat terbit dan terbenamnya matahari ini berpindah-pindah. Barakallahu fikum. Setiap hari berbeda, berpindah-pindah sampai sana. La haula wala quwwata illa billah. Artinya semua ini diatur, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Baik. Tidak nabi, tidak rasul, tidak malaikat, tidak orang saleh, tidak wali, tidak siapapun dan apapun. Tidak ada yang boleh disembah. Barakallahu fikum. Semua sesembahan yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dari kabi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Baik, sesungguhnya demikianlah Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang hak untuk disembah dan semua sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Tidak boleh. Tidak boleh menyerahkan ibadah kepada siapapun. Barakallahu fikum. Ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, ibadah qalbiyah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Terkadang orang sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik, menyembah selain Allah, tapi dia masih merasa bahwa dia mengesakan Allah. Dia sudah menyembelih untuk wali, dia sudah bernazar di situ. Penyembelihan adalah ibadah, bernazar adalah ibadah. Berdoa kepada wali, minta kesembuhan, minta kelancaran rezeki di kuburan, doa adalah ibadah. Etika berdiam di sana, ibadah. Ruku sujud di kuburan-kuburan tertentu, orang masuk langsung ruku sujud. Barakallahu fikum. Ibadah. Kemudian mereka menganggap itu bukan ibadah. Terus apa ibadah itu? La haula wa quwwata illa billah. Mereka mengatakan, oh itu bukan, itu cuma sekedar kita mengagungkan, memuliakan, menghormati para wali. Subhanallah. Kalau Anda mau memuliakan, menghormatinya, Ya, sebutkan kebaikan-kebaikannya, manakib-manakibnya, silakan. Supaya Anda juga tergugah untuk melakukan kebaikan sama seperti mereka melakukan kebaikan. Baik. Memuliakan mereka dengan mencontohi, meniru kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Itu yang semestinya dilakukan. Bukan meminta. Bukan bernazar di situ, bukan menyembelih di situ, bukan berdoa di situ. Subhanallah. Baik. Kalau berdoa meminta kepada wali yang ada di situ itu syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Adapun hanya menjadikannya sebab di antara sebab-sebab untuk diterimanya doa, dia mengatakan, oh ana enggak minta ke wali fulan di situ, enggak. Ana cuma sekedar meminta di sisi kuburan wali fulan, tapi ana mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dengan hak walimu ini, dia menjadikannya wasilah. Aku minta kepada engkau ya Allah untuk engkau berikan kepadaku demikian dan demikian dan demikian. Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin sangat bahwa berdoa di sisi kuburan wali fulan dengan perantara jahnya si fulan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dianggap bahwa doanya bakal terkabulkan. Karena itu adalah sebab, di antara sebab-sebab diterimanya doa. Maka kita katakan, dan para ulama telah menyatakan sebelumnya, bahwa ini adalah perkara bid'ah. Barakallahu fiik. Subhanallah. Dan tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Tidak di kuburannya Rasulullah dan juga tidak di kuburannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Subhanallah. Dan ini dicap oleh para ulama kita sebagai syirkun asgar. Kenapa dikatakan syirkun asgar? Karena selangkah lagi dia akan melakukan syirkun akbar. Bergeser saja sedikit. Ini masih, ya Allah, dia masih minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Tapi lama-lama kalau tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi dia meminta kepada wali tersebut. Atau akan ada orang-orang yang terkecoh, tertipu. Wih, ustaz minta di kuburan situ. Berarti kuburan ini orang, wih, luar biasa ini. Wali fulan dikira dia berdoa kepada wali yang ada di kuburan. Akhirnya orang-orang pun pada datang ke kuburan itu minta ke wali. Ya wali fulan, tolong saya disembuhkan. Ya wali fulan, tolong saya dilancarkan rezeki. Ya wali fulan, tolong saya dilancarkan urusan. Subhanallah. Baik. Kenapa ini kita ulang dan ulang terus? Karena banyak orang-orang yang masih menganggap dirinya muslim, muwahhid, tapi dalam praktek ibadahnya masih menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Atau dia meyakini benda-benda tertentu bisa memberikan perlindungan. Keris peninggalan bapak moyang dia. Barakallahu fikum. Atau benda-benda pusaka, atau batu-batu, apalah namanya, mustika-mustika ini. Baik. Dia meyakini bahwa benda ini ketika ada dalam rumah, maka rumah tangga akan harmonis. Baik. Rumah tangga akan baik-baik saja. Kapan benda ini keluar dari rumah, hilang atau dicuri oleh orang, maka bencana akan datang. Rumah tangga akan gonjang-ganjing. Barakallahu fikum. Akan terjadi itu. Ha, kalau begini, barakallahu fikum, keyakinan, maka perbaharui keislaman Anda. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Oleh karena itu senantiasa kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak umat ini untuk senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan siapa-siapa, bukan dengan apa-apa. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau terputus tali sendalmu, minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedemikian. Dan ini pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil di zaman beliau. Mendidik untuk bertauhid. Ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Amalkan syariatnya. Dakwahkan dakwah ini. Yahfadka, maka Allah akan menjaga engkau, melindungi engkau, membela, membantu engkau. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau engkau Anda berdoa, berdoa kepada Allah. Jangan berdoa kepada siapa-siapa. Jangan minta ke siapa-siapa. Barakallahu fikum. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dalam kondisi kepepet, terjepit, susah, banyak masalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendidikan untuk anak sejak dini, pendidikan tauhid. Dari sejak dini diajari anak-anak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya, karena ini modal. Tanggung jawab orang tua untuk menyampaikan dari nasihat, sebagaimana Luqmanul Hakim menasihati putranya, mulai dari yang paling penting, paling dasar, paling pokok. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Kemudian birrul walidain, kemudian meyakini senantiasa kita dijaga, dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan untuk menegakkan salat. Ini pendidikan untuk anak. Barakallahu fikum, nasihat Luqman terhadap putranya. Kemudian bagaimana bermuamalah, kemudian bagaimana berkepribadian yang bagus. Wala tamshi fil ardi maraha. Baik. Kemudian wa'udhu min sawtik. Rendahkan suaramu, jangan terlalu diangkat. Barakallahu fikum. Inilah yang dikatakan apa? La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhu wakila. Barakallahu fikum. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersandar, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan jalankan asbab dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hasil terakhirnya. Barakallahu fikum. Silakan Anda berusaha. Baik. Silakan Anda berusaha, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah atas apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin terhadap engkau, terhadap agama engkau, terhadap para sahabat engkau. Karena ucapan-ucapan mereka, ucapan yang membuat barakallahu fikum sakit hati. Barakallahu fikum. Mereka mengejek, mereka memperolok-olok, mereka menghina, bahkan mereka berdusta, membuat fitnah. Barakallahu fikum. Dan semua nabi diperlakukan demikian oleh umatnya. Kata Allah, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh kaummu terhadap engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, kecuali setiap umat juga telah mengatakan kata-kata itu terhadap rasul mereka. Kalau engkau dituduh sebagai orang gila, ya setiap umat telah menuduh nabi-nabi mereka orang gila. Orang yang terkena sihir dan seterusnya. Subhanallah. Dan membuat sempit dada, sakit hati, kata-kata itu, tuduhan-tuduhan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami tahu wahai Muhammad, bahwa dadamu sempit karena ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada engkau. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi jalan keluar agar supaya tidak sempit dada. Tidak sakit hati karena perlakuan orang-orang musyrikin. Baik. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Banyak engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan banyak engkau melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan salat. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jalan keluar. Ini akan memperingan beban. Barakallahu fikum. Tafwidul amri ila Allah itu akan meringankan beban kita. Baik. Urusan-urusan urusan agama yang kita urus. Barakallahu fikum. Kita hanya satu sebab dari sekian banyak sebab dan Allah yang akan menyempurnakannya. Jangan seakan-akan bahwa semua adalah tanggung jawab kita, bukan. Barakallahu fikum. Allah akan memudahkan nantinya. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalankan asbab sebisa dan semampu Anda. Allah akan mengirimkan orang-orang yang akan membantu, menyokong. Barakallahu fikum. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka. Barakallahu fikum. Tinggalkan mereka artinya kata-kata mereka jangan ditiru-tiru. Ucapan-ucapan mereka, barakallahu fikum, kebiasaan-kebiasaan mereka, cara bergaul mereka jangan ditiru. Itu yang dikatakan tinggalkan. Wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulil ni'mah wa mahilhum qalila. Wadharni, biarkan aku yang menghadapi mereka. Barakallahu fikum. Orang-orang yang menentang agama ini, menyakiti kaum muslimin, darni, biarkan aku yang ngurus mereka. Biarkan aku dengan orang-orang yang mendustakan agama ini. Taib. Ulin na'mah, yang biasa mereka sombong angkuh karena mereka memiliki harta benda. Barakallahu fikum. Kalau seorang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia memiliki banyak harta, seakan-akan dia bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan harta yang pernah yang dia miliki. Seakan-akan bahwa semua urusan bisa terselesaikan dengan harta dia. Padahal perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi harta itu. Harta itu bukan di tangan kita sesungguhnya. Barakallahu fikum. Kalau Allah menghendaki begitu cepat orang itu kehilangan harta benda, begitu cepat. Allah menjadikan satu sebab di antara sekian banyak sebab hartanya hilang, habis. Subhanallah. Maka semestinya orang dengan harta bendanya tawadhu, rendah hati, yakin bahwa pemberian ini cuma sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki begitu cepat hilang dan berpindah ke orang lain. Subhanallah. Dan harta benda itu akan tetap insyaallah bersama dengan kita kalau kita banyak bersedekah. Fadlus sadaqah banyak sekali. Fadlus sadaqah. Tapi ketika orang itu merasa bahwa apa yang dia miliki itu semata-mata adalah keberhasilan dia, adalah hasil usaha dia, oh, tunggu kesombongan akan ada. Dan sangat perhitungan dengan hartanya. La haula wa la illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mahilhum qalila." Biarkan. Enggak lama dia seperti itu. Dia berbangga-bangga, dia merasa hebat dengan harta yang dia miliki. Enggak lama. Subhanallah. Imma dia masih hidup di dunia, sudah terpisah dia dengan hartanya, wa imma begitu mati secara otomatis berpindah tangan sudah semua kepemilikan dia. Darni, biarkan aku yang mengurusi mereka ini, para penentang kebenaran yang sementara diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak, anak banyak, harta berlimpah. Wa mahilhum qalila, biarkan sejenak bersenang-senang dia dengan apa yang mereka miliki. Baik. Sekedar itu adalah apa? Istidraj. Istidraj. Istidraj itu adalah ketika orang menentang kebenaran, barakallahu fikum, berlaku sombong, kemudian masih tetap Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan untuknya nikmat-nikmatnya. Hartanya banyak, penyokongnya, pendukungnya juga banyak, anak-anaknya juga banyak, usahanya lancar, dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang agama Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah penangguhan sementara. Barakallahu fiik. Dan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah." Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka sudah melupakan apa yang dulunya kami ingatkan kepada mereka tentang kebenaran, tentang petunjuk. Mereka berpaling, mereka membelakang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Sekalian kami bukakan untuk dia pintu-pintu dunia ini. Usaha lancar, badan sehat, barakallahu fikum, harta melimpah. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah bersenang-senang, bahagia dengan apa yang kami berikan, akhadnahum baghtah, kami azab mereka secara tiba-tiba. La haula wala quwwata illa billah. Istidraj. Allah mengancam, inna ladaina ankala wa jahima. Baik. Inna ladaina, sesungguhnya di sisi kami untuk mereka para penentang kebenaran ini di hari akhirat kelak. Baik. Ankala wa jahima, belenggu-belenggu yang sangat berat dan api yang sangat menyala-nyala. Taib yang akan membakar hangus mereka. Dan mereka tidak akan pernah bisa mati. Hangus sampai jadi arang pun mereka tidak mati. Tapi mereka setengah mati. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "La yamutu biha wa la yahya." La yamutu biha, tidak mati sehingga selesai semua urusan, wa la yahya, dan juga tidak hidup dengan hidup yang senang dan bahagia. Itu yang dikatakan hidup setengah mati. Barakallahu fiik. Siksa dia. Mereka meminta untuk dimatikan saja, selesai urusan. Wanadau ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Mereka meminta kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Wahai Malik, panggil Allah Subhanahu wa taala agar supaya kami dimatikan saja, supaya selesai urusan ini. Enggak tahan kami dalam neraka ini. Liyaqdi alaina rabbuk. Apa jawaban malaikat? Innakum makithun. Kalian tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa mati. Barakallahu fiikum. Tidak bisa mati orang. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Kami telah mendatangkan kepada kalian kebenaran, akan tetapi kebanyakan di antara kalian tidak senang dengan kebenaran itu. Innaladina angkala wa jahima wa ta'aman la ghussati wa adaban alima. Dan mereka tetap diberi makan, penduduk neraka diberi makan. Tapi makanan yang berpenampilan dan berpenampakan sangat buruk dan mengerikan, disertai aroma yang sangat busuk dan rasa yang sangat jelek. Ketiga ini, makanan itu barakallahu fikum indah dipandang sehingga menarik, kemudian apa, memunculkan aroma biasa yang menggugah selera, begitu disantap nikmat rasanya. Barakallahu fikum. Inilah makanan penghuni surga. Dipandang indah, dicium masya Allah menggugah, kemudian dimakan nikmat. Akan tetapi makanan untuk penghuni neraka subhanallah mengerikan. Kata Allah SWT, kana taluha kana hurus syayatin. Baik. Mayang-mayangnya ini, buahnya sama seperti apa? Sama seperti kepala-kepala syaitan. Buruk, mengerikan, menakutkan. Dimakan pun mematikan, dalam artian sangat tersiksa. Dagussati wa adaban alima. Sangat tidak mengenakan. La yusminu wa la yugni minju. Tidak akan menjadikan orang gemuk dan tidak menjadikan orang kekenyangan. Dia tersiksa justru dengan makanan itu. Bukan nyaman, bukan nikmat dia memakan makanan dalam api neraka. Wallahul musta'an. Kita berdoa dan berusaha barakallahu fikum agar supaya kita dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Kita tutup dengan kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi.